Mitra Bisnis, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendesak Bank Indonesia untuk melarang perbankan menggunakan jasa debt collector. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana Anda melihat fungsi dan peranan debt collector? Iya, awalnya memang menagih, tapi kan di dalam prakteknya gimana kita memberi batas antara penagihan dengan kemudian. Katakanlah misalnya dia nagih ya, terus orangnya nggak mau gitu, terus apa yang mau dilakuin? Akhirnya kan lari kepada ancaman, apakah itu sikir. Dan ini sebetulnya adalah komplain yang lama sebetulnya. Tetapi pihak perbankan kan saya mesti bilang juga seringkali dia tutup mata aja mengenai soal ini. Hal ini kesempatan, menurut saya sebetulnya Bank Indonesia musuhnya dari dulu ya, lihat. Jadi Anda setuju tidak Mas dengan usulan penghentian penggunaan debt collector dalam penagihan hutang? Saya kira keputusan yang betul lah, karena itu kan sebetulnya adalah penyelesaian di luar hukum. Di luar hukum itu dalam arti kata, kalau aturan yang benar itu kan sebetulnya kalau orang utang piutang itu ngembalin utangnya, mestinya diprosesnya lewat perdata gitu. Jadi kenapa kemudian bank memilih debt collector? Karena proses di perdatanya begitu panjang dan lama, nggak selesai-selesai, sehingga akhirnya mereka kemudian ngambil jalan pintas gitu. Nah, yang jadi persoalan begini sekarang, tapi kita juga mesti ngakuin bahwa di sisi perdatanya ada problem. Kalau Anda lakuin itu prosesnya bisa panjang banget, mungkin untuk tagihan yang kecil gitu ya, biaya lawyernya bisa lebih mahal daripada biaya tagihannya kan. Sama dengan out of court settlement juga begitu, kalau pengadilan repot, akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Nah, jadi saya kira dua hal yang mesti dilakuin. Dari satu sisi pelarangan, betul, menggunakan ini apalagi kalau udah kekerasan itu tindakan kriminal, ya, itu serahin ke polisi. Tetapi di sisi lain juga Bank Indonesia, pemerintah dengan parlemen harus kasih solusi. Nggak bisa kemudian nanti debt collector-nya dilarang, terus orang nggak bayar utangnya. Terus kalau banknya ngalamin persoalan, uangnya nggak tertagih, oke, ada insurance. Tetapi kan dengan begitu bahwa kemudian kita akan membiarkan orang untuk tidak membayar utang. Sehingga harus ada proses yang legal. Legalnya lewat mana? Lewat pengadilan. Nah, cuman harus dibikin perdatanya harus pendek waktunya. Bayangan saya kayak model itu loh, pelanggaran SIM tuh. Cepat sekali proses segala macam, sehingga nggak ada lagi tindakan kekerasan di situ dan bisa di-enforce gitu. Kalau sekarang kan persoalan dengan perdata itu suka nggak bisa di-enforce. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.